Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ihsan. Inilah reportase Radio Kukuningan. Semakin sibuk tim panitia, terusus para kru Radio Kukuningan mensosialisasikan serta terus mengajak pendengar mendaftarkan putra-putri generasi muda milenial dalam program gratis tersebut. Tidak hanya kru yang terus gencar mengajak, tim reportase pun ikut mendukung kesuksesan acara tersebut. Di antaranya mendatangi Ketua RT 6 Lingkungan Kliwon, Kelurahan Purwawinangun, Bapak Jaja Jajuli, yang akan dijadikan wilayahnya sebagai tempat program tersebut. Berikut ungkapan dukungan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Official Radio Kuningan. Sayanya atas nama Ketua RT 6 RW 2 Lingkungan Kliwon Purwawinangun, saya sangat apresiasi atau memang saya sangat bagus untuk workshop multimulia dan multimedia dan jurnalistik radioku. Mudah-mudahan dengan adanya program atau workshop seperti ini bisa memberikan pelajaran ataupun pengetahuan yang lebih baik untuk khususnya untuk masyarakat di lingkungan maupun untuk di generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah reportase Radio Kuningan. Bergembiralah karena kita bagian dari kesuksesan acara tersebut. Terlebih kitalah pendukung workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kuningan dengan menyebarkan program mulia ini. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.